Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Super, terima kasih. Saya bahagia sekali bisa berada di sini berjumpa dengan Anda dan juga tentunya dengan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di Mario Teguh Golden Ways. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, tadi kita dibuka dengan penampilan yang sangat super oleh Cindy Bernadette dengan lagu I Have a Dream. Please give Cindy Bernadette a round applause. I have a dream, kita punya mimpi. Sementara tema pembicaraan kita malam ini adalah jangan takut digigit gajah. Apa hubungannya antara mimpi dengan gajah? Yang bisa menjelaskan tentunya hanya satu orang dengan pendapat-pendapat dan juga pencerahan-pencerahan yang betul-betul super. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Mario Teguh. Good evening, sir. Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Super sekali. So, Mas Uli, ya, Pak. Sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam Mario Teguh Golden Ways. Dalam malam ini kita bahas topik yang tidak lazim, yaitu jangan takut digigit gajah. Berapa banyak orang yang kita dengarkan meninggal karena digigit gajah? Tidak pernah kita dengar, tetapi yang besar itu tadi tidak berdampak seperti nyamuk yang kecil itu. Berapa banyak orang meninggal digigit nyamuk? Jutaan. Kita memiliki kebiasaan menyepelekan yang kecil, mengkhawatirkan yang besar yang tidak mungkin terjadi. Jadi mungkin cara kita mengkhawatirkan sesuatu itu yang harus kita sikapi dengan baik, karena cara kita mengkhawatirkan sesuatu lebih melukai daripada sesuatu yang kita khawatirkan. Lagu pembuka tadi, I Have a Dream. Semua orang sudah punya mimpi. Sebagian orang mimpinya masih ada dan segar, tapi ada orang yang mimpinya sudah dimatikannya karena kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidupnya. Nah, kita semua mempunyai kemampuan yang hebat untuk memimpikan sesuatu, untuk mengkhayalkan kebesaran, untuk menyusun rencana. Tetapi semua kekuatan kita tadi tidak lebih hebat daripada kemampuan kita untuk menunda. Berapa banyak sekarang yang dimana kita seharusnya memiliki mimpi, Pak. Yes. Tapi dalam kehidupan saya sehari-hari tidak jarang saya berjumpa dengan orang-orang yang begitu apatisnya. Sehingga betul, ketika saya bertanya apakah Anda memiliki mimpi, jawabannya adalah dengan sangat yakin, tidak. Bagaimana pendapat ya, Pak? Orang-orang ini adalah saudara-saudara kita yang baik, tetapi yang lama kita izinkan tersiksa. Orang-orang baik yang bersemangat, tetapi yang tersiksa oleh kelemahan hidup akan lama-lama mematikan impiannya. Kasihan sekali. Banyak orang yang mimpinya mati muda, padahal dia berencana hidup panjang. Padahal mimpi adalah, impian adalah satu bentuk perencanaan. Apabila Anda memimpikan sesuatu, Anda sedang memantaskan diri bagi sesuatu yang besar di depan. Tapi bagaimana seringnya kita membatalkan itu karena perasaan tidak berhak. Perasaan tidak boleh. Yuk sama-sama dalam program ini kita teliti apa yang menjadikan pribadi super yang dilahirkan sangat menuntut. Semua bayi sangat menuntut. Yaitu terlambat dikasih minum enggak? Marah. Basah popoknya terlambat diganti. Marah. Apa yang menjadikan bayi yang demikian merdeka itu menjadi pribadi dewasa yang penakut? Periksa. Terima kasih Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penjelasan yang tentunya nanti akan kita gali lebih dalam lagi. Ya, silakan. Namun kini saya ingin memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Saya persilahkan. Salam super, salam saya super. Dian dari Jakarta. Iya, yes, itu dia. Bagaimana cara mengubah persepsi diri, merasa diri sebagai kura-kura? Merasa aman di dalam? Hidup dalam tempurung, muncul hanya merasa perlu, jika merasa perlu. Betul. Sembunyi dalam potensi, dan hanya karena takut akan bahaya yang bisa membuat terluka. Super, terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Silakan Pak. Sahabat Indonesia yang super, kita semua punya masalah dan saya tidak boleh berperan di program ini untuk menggampangkan masalah Anda. Orang tidak boleh menganggap masalah orang lain kecil, karena terbukti sekecil apapun masalahnya telah mencegah pribadi yang hebat itu jadi orang besar. Sehingga masalah-masalah kecil itu mengambil bentuknya yang kuat karena kita yang mengizinkannya berperan kuat bagi pelemahan kehidupan kita. Sehingga untuk semua orang yang mengeluh dan bertanya mengapa dia tidak menjadi pribadi yang berani, tanya ini: Are you happy? Biasanya jawabannya no. Terus pertanyaannya, how long are you going to be there? Berapa lama Anda akan berada di keadaan seperti itu? Banyak orang yang sedih tahu sudah lama dia bersedih, tapi tidak pernah punya rencana berapa lama lagi dia akan bersedih. Begitu ditanya berapa lama lagi, baru mudah-mudahan logika masuk. Iya ya, kenapa saya membiarkan diri saya yang mengeluhkan kelemahan ini tetap menjadi lemah, padahal tidak ada orang yang mengeluhkan kelemahan itu orang lemah. Hanya orang kuat yang bisa mengeluhkan kelemahan. Tidak ada orang mengeluhkan kekuatan. Wah, aku terlalu kuat ini. Wah, gak enak dong, terlalu kaya saya ini. Gak ada. Good. Maka apabila Anda merasa tersiksa, itu karena Anda berhak bagi sesuatu yang lebih besar. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Kemudian cukup jelas. Saya rasa ini menarik sekali Pak Mario bicara mengenai seekor kura-kura yang ingin bermetamorfosa menjadi, sebutlah, seekor burung Garuda misalnya, yeah, begitu ya. Tapi ini kan membutuhkan sebuah kekuatan, Pak. Betul. Membutuhkan sebuah dorongan dan terus-menerus. Betul. Dan konstan. Dari mana datangnya dorongan ini, Pak Mario? Kalau kita tidak punya teman yang bisa memberi uang, padahal kita sedang butuh uang. Tidak ada bank mau memberikan pinjaman, padahal kita sedang butuh uang. Tidak ada orang tua bisa membantu. Tidak ada siapapun bisa membantu. Anda minta kepada siapa? Minta kepada Tuhan, itu biasanya permintaan terakhir. Padahal harusnya itu permintaan pertama, karena apabila beliau, sinar yang maha cemerlang itu approve, maka beliau akan membuat satu orang mudah hatinya membayar kita. Bisa dibayangkan kalau Tuhan itu memberitahu banyak orang. Tahu-tahu heran tuh jalan, tahu-tahu ada yang ngasih uang, jalan ada yang ngasih uang. Ini uangmu jatuh ya, padahal bukan. Kasih nih, lihat tuh. So, kalau mau minta, minta dulu kepada Tuhan, setelah itu adalah minta saluran. Rezeki tetap dari Tuhan, salurannya dari orang itu sebabnya. Baiklah sama orang. Silaturahim itu tempat Tuhan menyalurkan rezeki. Perhatikan, semua orang yang hidupnya baik, baik untuk orang lain. Sehingga orang menjadi jalan lewatnya kebaikan bagi, kepadanya. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Baik pemirsa, kita sudah menyelesaikan segmen pertama. Kita akan lanjut lagi tentunya. Anda teruslah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way.